Sudah siap. Yuk kita berjoget kembali ya. Terutama untuk yang di depan semua. Untuk dari SD12. Kalanya dia cium tangan ini sama semua ya. Nyanyi bareng. Serah.